Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai ke pembahasan fi'il sulasi mazid, ziyadah, hamzah, dan nun sebelum fa'fi'il. Dengan wazan infa'ala. Tasrifnya infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il. Kemudian contoh fa'il yang masuk ke wazan infa'ala contohnya inkasara. Inkasara yankasiru inkisaron munkasirun munkasarun inkasir la tankasir. Yang memiliki arti pecah. Kemudian inqasama yanqasimu inqisaman munqasimun munqasamun inqasim la tanqasim. Yang memiliki arti terbagi. Kemudian sajikan contoh pada tabel fi'il-fi'il yang masuk ke wazan infa'ala. Contohnya intabaqa intibaqan yang memiliki arti tertutup, infajara infijaran terpancar, indafa'a indifa'an tertolak, inhadama inhidaman roboh, dan terakhir inakasa inikasan terbalik. Kita perhatikan sekali lagi masdar untuk wazan infa'ala bersifat qiyasi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.